Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limi Nahwi, memasuki pembahasan yang kedua tentang itmaru'an. Sebelumnya telah disampaikan itmaru'an jawazan, yaitu bolehnya menyimpan an. Maka yang kedua sanian itmaru'an wujuban, wajibnya menyimpan an. Tutmaru'an wujuban fil mawadhil atiyati, an itu tersimpan pada beberapa tempat berikut ini. Kita lihat tempat-tempatnya, contoh-contohnya dan juga penjelasannya. Al-mawadhi'u, tempat-tempat, awalan ba'da harfil jari, lamil juhudi. Yang pertama adalah setelah lam, setelah huruf jar, yaitu lam juhud. Setelah huruf jar berupa lam juhud. Al-amsilatu, contoh-contohnya, qulu ta'ala, lam yakunillahu liyahfiro lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Pada kalimah liyahfiro, di situ yahfironya dinasob oleh an yang tersimpan atau an mutmaroh yang terletak setelah lam juhud tersebut. Ya, dan itu dikatakan lam juhud karena diawali dengan lam yakun. Kemudian waqulu ta'ala wa makanallahu liyu'adzibahum. Allah itu tidak akan menyiksa mereka. Pada kalimah liyu'adziba, fi'il mudhari'nya itu dinasab oleh an mudmarah yang terletak setelah lam juhud. Li-nya itu, ya tulisannya li, namanya lamul juhud. Dia menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmarah atau an yang tersimpan. Maka at-tawdihnya, penjelasannya, lamul juhudi hiyal waqi'atu ba'da lam yakun wa makana naqisataini. Lam juhud itu adalah lam yang terletak setelah lam yakun ataupun makana. Yang keduanya fi'il naqis. Ya. Kemudian yang kedua, zanian ba'da hatta. Yang kedua adalah setelah hatta. Qulu ta'ala falan nabrahal ardu hatta ya'zana liyabih. Saya tidak akan meninggalkan negeri ini atau Mesir sampai ayahku mengizinkanku. Syahidnya adalah hatta ya'zana. Ya'zana itu dinasab oleh an yang tersimpan setelah hatta. Wa qulu ta'ala qulu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Dan juga firman Allah Ta'ala, mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya atau menyembah patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Ya, hatta yarji'a. Nah, di sini ada hatta yarji'a, berarti yang menasabkan itu an yang tersimpan setelah hatta. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sehingga diterangkan atau tawdihnya, yustaratu an yakuna ma ba'da hatta mustaqbalan. Syaratnya bahwasanya makna atau lafaz yang setelah hatta itu bermakna mustaqbal. Ya, bermakna sesuatu yang akan datang. Ya. Kemudian yang ketiga, salisan ba'da au bimakna ila'an au bimakna illa. Yang ketiga adalah setelah au. Au itu kadang bermakna ila'an, yaitu makna ke, au bimakna illa atau bermakna illa, kecuali. Kita lihat contohnya, al-amsilatu. Contoh-contoh. La'udhakiranna durusi au tadlu asyamsu. Saya akan mempelajari pelajaranku, saya akan mengulang-ulang, ya, mengingat-ingat, yaitu memuroja'ah pelajaranku hat au, ya, au tadlu asyamsu, yaitu maknanya ila'an, yaitu sampai terbitnya matahari. Ya, ada seorang siswa, misalnya santri, misalnya sangat rajin, dia belajar terus sampai tadlu asyamsu, yaitu sampai terbitnya matahari, misalnya gitu. Maka setelah au fil mudhari'nya itu dinasab, yang menasabkan itu an mudmarah, an yang tersimpan. Contoh kedua, aksirul qalama au yaktubah. Saya akan mematahkan pena ini. Au yaktubah, illa itu maknanya. Au yaktubah maknanya illa yaktubah, kecuali apabila pena ini bisa digunakan untuk menulis. Gitu. Ada pena, sudah habis tintanya, sudah dibuang ya, atau di sini dipatahkan gitu ya. Nah, di sini au-nya bermakna illa. Kita lihat taudihnya ai udzakira. Udzakiru ya, ketika tanpa nun taukid. Ai udzakiru durusi ila antad lu'asyamsu. Saya akan mengulang-ulang pelajaranku, mengingat pelajaranku sampai terbitnya matahari. Kemudian contoh kedua ai aksirul qalama illa an yaktuba. Saya akan mematahkan pena ini kecuali apabila pena ini bisa untuk menulis. Fala aksiruhu, maka saya tidak akan mematahkannya. Kemudian yang keempat, rabi'an ba'dal fa isababiyyati. Setelah fa sababiyyah, yaitu fa yang bermakna sebab. Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, la yuqdha 'alaihim fayamutu. Ya, mereka tidak akan dibinasakan sebab itu mereka menjadi mati. Kita lihat yamutu, di situ nasab, apa nasabnya? Tandanya membuang nun. Ya, karena setelah fa sababiyyah. Wa nahwu, dan contoh yang lain, la uhmil, ya, la uhmilu durusi fa arsuba. Ya, saya tidak akan menyia-nyiakan pelajaran-pelajaranku sebab saya bisa gagal, ya. Bisa tidak naik kelas kalau ada siswa, ada santri kok dia nyantai-nyantai, tidak mau belajar, pelajarannya diabaikan ya, maka ngalamat itu ya, ngalamat apa? Ngalamat tidak sukses, yaitu tidak akan paham. Termasuk di dalamnya bisa jadi tidak naik kelas ya. Nah, wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Duhai seandainya dahulu aku bersama mereka. Ya, sebab itu saya akan fa'afuza fawzan 'azima. Saya akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Nah, di sini fa'afuza, fa'afuzanya ini dinasab karena setelah fa sababiyah. Kemudian yang kelima, khamisan, wawul ma'iyah, yaitu setelah wawul ma'iyah, wawu yang bermakna musahabah, makna bersama. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan juga orang-orang yang bersabar. Ya. Wa ya'lamah, nah, di situ ya'lamah dia dinasab setelah wawul ma'iyah. Ya. Bersamaan dengan itu ya'lamas sabirin, ya, mengetahui orang-orang yang sabar. Wa nahu la yanamul 'aqilu wa yantazira rizqa. Ya, orang yang berakal itu tidak akan tidur, bersamaan dengan itu dia nunggu-nunggu rezeki. Ya, ingin dapat rezeki tapi tidak mau bekerja misalnya. Maka itu bukan orang yang berakal. Kalau berakal maka dia beraktivitas ya, sambil dia mengharapkan rezeki dari Allah. Wa yantadhira, ya. Itu setelah wawul ma'iyah. Wa qawlu ta'ala ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Duhai seandainya kami, ya, seandainya kami dikembalikan, ya, seandainya kami dikembalikan, wala nukadziba bi ayati rabbina, bersama dengan itu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Ini setelah wawul ma'iyah, sehingga fi'il mudhorinya dinasab dengan bantuan an yang mudmarah atau an yang tersimpan. Maka yustaratu fil fa'i sababiyyati, pada fa sababiyah itu disyaratkan wawil ma'iyati, dan juga pada wawul ma'iyah antus baqa binafyin mahdin au talabin, yaitu syaratnya apa, harus didahului oleh nafi, nafi yang murni ataupun tuntutan bil fi'li au talabin bil fi'li, tuntutan dengan fi'il, contohnya kat tamanni wal istifhami wat tarji wal amri wan nahyi, ini namanya tolab ya, seperti tamanni yaitu angan-angan, kemudian istifham pertanyaan, taroji harapan, wal amri wan nahyi perintah ataupun larangan gitu. Sebagaimana yang ada tadi ya, yang ada tadi itu ada syarat-syarat tersebut ya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimah, Jazakumullah. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang nasabnya fi'il mudhari setelah lam juhud, kemudian setelah lahata, setelah au yang bermakna ila ataupun illa, kemudian setelah fasa babiyah dan juga wawul ma'iyah. Nah, demikian atas demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan. Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.